Apakah hukum angkat tangan doa setelah azan? Dan apa bacaan doa sujud tilawah? Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan, Ustaz. Angkat tangan, barakallahu fikum, dalam doa-doa yang lepas, doa-doa yang tidak berkait dengan ibadah tertentu adalah sunnah. Rasulullah SAW meriwayatkan tentang atau dari Allah SWT dalam hadis qudsi bahwa sesungguhnya Allah malu pada orang yang mengangkat kedua tangannya, an yaruddahuma sifra. Allah malu terhadap orang yang mengangkat kedua tangannya untuk menurunkannya dalam keadaan kosong. Dalam keadaan kosong artinya tidak dikabulkan. Artinya salah satu sebab-sebab dikabulkannya doa adalah mengangkat kedua tangannya. Itu satu dalil. Allah malu kepada orang yang mengangkat kedua tangannya untuk mengembalikannya dalam keadaan kosong. Yang kedua adalah riwayat musafir, yang Nabi menyatakan dalam keadaan dia berdoa, mengangkat tangannya ke langit, kemudian memanggil nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, dalam keadaan malbasuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa mat'amuhu haram, wa ghudhiya bil haram, anna yustajabu lahu. Bagaimana akan dikabulkan? Seorang musafir yang asy'atha aghbara, yang kusut dan berdebu, dalam keadaan dia berdoa mengangkat tangannya ke langit, memanggil nama Allah SWT, ya Rabbi, ya Rabbi, tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dibesarkan dari yang haram, bagaimana mungkin akan dikabulkan? Hadis ini, kata para ulama, menunjukkan kalaupun syarat-syarat diterimanya doa sudah lengkap atau sudah ada, tetapi kalau ada penghalang-penghalang, tentu akan terhalang untuk dikabulkan doanya. Tapi apa syarat-syarat terkabulnya doa? Yang pertama tadi, pertama dia musafir. Itu doanya musafir mustajab. Doanya musafir dikabulkan doanya. Yang kedua, mengangkat tangannya ke langit. Yang ketiga, bertawassul dengan nama Allah, memanggil nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Tetapi sayang ada penghalang, yaitu pakaiannya haram, makanannya haram, dan dibesarkan dari yang haram. Asyahid yang menjadi bukti atau menjadi dalil adalah kalimat rafa'a yadayhi ila sama, mengangkat dua tangannya ke langit. Berarti mengangkat tangan ketika doa hukumnya sunnah. Itu adalah salah satu sebab terkabulnya doa. Hanya saja, kalau berkait dengan ibadah lain, itu kalau tadi kalau doanya mutlak, doa lepas, ya, kamu pengen berdoa gitu saja, maka itu disunahkan angkat tangan. Tetapi kalau berkait dengan ibadah tertentu, maka tergantung bagaimana Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW ketika saat itu mengangkat tangannya, kita mengangkat tangan. Kalau saat itu Rasulullah SAW tidak mengangkat tangan, maka kita tidak mengangkat tangan. Ketika selesai sholat misalnya, apakah Rasulullah SAW mengangkat tangannya? Tidak ada riwayat dari mereka, kata para ulama, dari para sahabat, bahwa mereka menceritakan Rasulullah SAW mengangkat tangannya. Berarti tidak mengangkat tangannya. Tetapi ketika sholat istisqa, diriwayatkan Nabi mengangkat kedua tangannya ke langit. Demikian pula di dalam doa-doa yang lain. Maka kalau tidak ada riwayat mengangkat tangan dalam doa-doa yang muqayyad, dalam doa-doa yang terikat dengan ibadah tertentu, maka jangan mengangkat tangan. Ikhwanuddin a'azakumullah, sedangkan doa setelah adzan, wallahu ta'ala alam, saya tidak mengetahui ada riwayat tentang itu atau tentang mengangkat tangannya. Wallahu ta'ala a'lam.